بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم أما بعد والحمد لله pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kitab yang baik ini Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuqaribu hadha ma dhakara Allah fi qisati Maryama. Dan mendekati permisalan di atas apa yang Allah sebutkan tentang kisah Maryam hina athna alaiha bin ni'ami dhuahira wal batinah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepadanya dengan nikmat yang zahir dan batin beliau Maryam dan wawalidatiha dan orang tuanya, ataupun ayah dan ibunya. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah mengkaruniakan kepada Maryam banyak karunia dan nikmat, baik itu yang zahir dan yang batin, beliau dan kedua orang tuanya, ataupun beliau dan orang tuanya. Dan demikianlah Allah, kalau Allah ingin mengangkat satu kaum, Allah ingin mengangkat hambanya, Allah mengkaruniakan kepadanya nikmat yang banyak, nikmat yang hambanya tidak mengiranya dan tidak menduganya. Dan tentunya tanda hamba itu dari hamba yang mendapatkan nikmat yang banyak, dia selalu mensyukurinya. Demikian Maryam yang selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita pun di sini terbimbing untuk banyak mensyukuri nikmat Allah, karena sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak yang kita tidak bisa menghitungnya dan tidak memperkirakannya. Dia subhanahu wa ta'ala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala membatasinya, dia yang memberikan, dia pula yang menahan dari nikmatnya tersebut. Maka bersyukurlah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangannya. Qala rahimahullah fa dzakara halaha wa kamalaha awwalan. Di mana dari nikmat tersebut Allah menyebutkan keadaannya Maryam dan bagaimana Allah menyempurnakannya. Ini yang pertama. Wa anna Allah ja'alaha fi kifayah Zakaria litatarabba tarbiyah hasanah wa tata'addab wa tata'allam dan sesungguhnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam dalam tanggung jawab Zakaria. Di dalam pengasuhan dan tanggung jawab Zakaria, kafalah. Yang dengannya Maryam ditarbiyah dengan tarbiyah yang hasanah. Dan dididik dengan pendidikan yang baik. Dan diajarkan dengan pengajaran yang sebaik-baiknya pula. Kita tarabba tarbiyah hasana wa tata'addab wa tata'allam. Dari keterangan di sini, tentunya kita sebagai hamba Allah selalu melihat keadaan kita dan keberadaan kita. Dengan ini kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya. Betapa Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Secara jasmani kita mendapatkan seutuhnya. Belum lagi dengan rohani, kita mendapatkan bimbingan dari Allah, agamanya. Atau secara maknawi, atau secara dhati, kita mendapatkannya. Kemudian, Allah mencukupkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka dengan demikian, mudah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa yang tidak Allah berikan kepada kita, Allah tahan atau Allah tidak menginginkan hal itu kepada kita, tentunya apabila kita perhadapkan dengan apa yang Allah berikan dan apa yang Allah karuniakan demikian banyak dan tidak terhitung, menjadikan kita tidak mudah berkeluh kesah dan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dengan karunia Allah dan pemberiannya yang banyak, tidak ternilai di sisi kita dengan apa yang sedikit yang Dia tidak berikan kepada kita, karena Dia Maha tahu apa yang lebih baik untuk kita dan lebih layak untuk kita, sehingga ketika kita tidak mendapatkannya, tidak ada masalah bagi kita, karena yang mengetahuinya kebaikan dan tidak baiknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang telah kita dapatkan, kita yakini itu adalah sebaik-baiknya, karena Allah telah memberikan dengan apa yang terbaik. Dia lebih mengetahui apa maslahat kita. Demikianlah, dengan keterangan ini kita mengambil pelajaran bahwa kita selalu melihat keadaan kita. Demikian Maryam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran keadaannya dan kesempurnaan daripada penyempurnaan nikmat-Nya. Dzakarahalaha wa kamalaha. Kemudian Allah menyebutkan dia di bawah pengasuhan dan tanggung jawab Zakaria, seorang yang saleh, yang mentarbiyah, membimbing, mendidik, mengajarkan dengan sebaik-baiknya pendidikan, pengajaran, dan bimbingan. Dan di sini juga kita mengambil pelajaran bahwa seorang dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia menimba ilmu. Kalau dia menimba ilmu, belajar di hadapan orang yang saleh, dia akan mendapatkan kesolehan. Dia akan mendapatkan tarbiyah salihah, pendidikan yang saleh, bimbingan yang saleh. Karena itulah Maryam, wanita yang salihah ini, ibu Isa ibnu Maryam, ibu Isa alaihissalam, menjadi wanita yang saleh. Dengan pendidikan yang saleh pula dari seorang yang saleh. Dan tentunya secara umum, demikian orang tua yang saleh, demikian pendidik yang saleh terhadap anaknya atau siapa yang dididiknya. Maka Allah ketika menempatkan keadaan demikian itu berarti Allah ingin memuliakan hambanya. Dan pastinya hambanya akan terbimbing dengan baik. Tidak memilih siapa yang mengarahkannya kepada kejelekan, siapa yang mendidiknya kepada kerusakan, siapa yang membawanya kepada apa yang bermudarat bagi dunianya dan agamanya. Wallahul musta'an. Sehingga keterangan seorang diberikan pengasuhannya, pendidikannya kepada orang yang saleh. Wa dzakara ijtihadaha fi mula'azamati mihrabiha. Dan juga dari kisah Maryam, jadi pertama tadi Allah sebutkan bagaimana keadaannya dia selalu bersyukur dan bagaimana Allah menyempurnakan. Kemudian dia di asuh, dibimbing sepenuhnya, ditarbiyah dengan Zakaria. Kemudian dengan bimbingan tersebut menjadilah dia seorang yang salihah. Sehingga disebutkan bagaimana kesungguhan Maryam. Zakara istihadaha. Allah menyebutkan bagaimana kesungguhan Maryam di dalam menetapi mihrab. Fi mulazama mihrab. Menetapi mihrab. Yang dia diminta untuk menetap di mihrab. Maka dia pun menetapkan dirinya di mihrab dan tidak pernah melanggar. Maryam adalah wanita yang salihah dan demikianlah seharusnya wanita. Ketika diminta kepadanya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrutna tabarrujal jahiliyal ula, seharusnya wanita demikian, dia tidak keluar rumah kecuali dengan apa yang betul-betul mendesak dari urusannya. Tetapi asal mereka tinggal di rumah mereka. Mereka tidak berkeliaran di jalan-jalan. Mereka tidak dikenal sebagai orang yang selalu keluar rumah, selalu menampakkan dirinya di keramaian, di jalan-jalan. Tetapi mereka adalah orang yang menjaga iffahnya, kehormatannya, dan penjagaan dirinya. Demikian Maryam ketika diminta untuk melazimi mihrab, menetapi mihrab. Kemudian pula Allah menyebutkan istijabah doa ummiha. Bagaimana Allah mengabulkan istijabata doa ummiha, Allah mengabulkan doa ibunya. Dan ibu Maryam adalah ibu yang salihah pula. Sehingga dengan penyebutan dari orang tua yang saleh, bapak ibu yang saleh, pembimbing yang saleh atau guru yang saleh, pentarbiyah yang saleh, juga tentunya akan menjadikan yang dibimbing, yang ditarbiyah anak tersebut menjadi saleh dan salihah pula. Tentunya dari ibu yang saleh mendoakan anak-anaknya. Demikian ayah, demikian ibu mendoakan anak-anaknya. Maka Maryam pun didoakan ibunya dengan doa kebaikan, maka Allah mengabulkan doa ibunya. Wa annahu taqabbalaha biqabulin hasanan biqabulin hasanin, dan bahwasanya Allah menerima doa ibunya ini dengan penerimaan yang baik, biqabulin hasanin. Sehingga itu pula bagi kita anak-anak betul-betul melihat bagaimana doa orang tua kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua kita adalah orang tua yang saleh dan salihah, doa mereka didengarkan oleh Allah, doa mereka dikabulkan oleh Allah, maka bersyukurlah dengan kedua orang tua kita yang saleh dan salihah tersebut. Dan kita mengharapkan terus mengiringi kita dengan doa-doa kebaikan mereka untuk kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa ambataha nabatan hasana qabla dzikri ikhtisam bani Israil fiha wa iktira'ihim 'alaiha. Dan Allah pun menyebutkan bagaimana Allah menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Ini tentunya sebelum penyebutan perselisihan dan pertengkaran yang ada pada Bani Israel berkaitan dengan Maryam dan bagaimana pengundian mereka berkaitan dengan urusan Maryam. Allah memberikan nikmat kepada Maryam dengan bertumbuh kembang dewasa dengan penjagaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan tersebut ini sebelum pertengkarannya Bani Israel dan perundiannya Bani Israel berkaitan dengan keadaan Maryam, yaitu ketika Maryam mendapatkan karunia seorang anak, anak yang saleh, nabi yang saleh, yaitu Isa alaihi salam. Keadaan ketika mendapatkan anak, barulah terjadi keributan di tengah-tengah kaumnya. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, anak tersebut bukanlah anak daripada perbuatan jelek, tetapi anak yang Allah tiupkan kepada rahim Maryam, menjadilah seorang anak, seorang nabi yang soleh, yaitu Isa ibnu Maryam. Baru kemudian setelah hal itu terjadi, dengan izin Allah, barulah kemudian mereka berselisih. Tetapi penyebutan nikmat Allah dan seterusnya dengan apa yang telah kita dengarkan, ini dulu yang disebutkan oleh Allah. Sebelum penyebutan pertengkaran dan perselisihan mereka, Bani Israel, dan perundian mereka, siapa yang akan, atau siapa yang mengerti urusan Maryam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Liunabbiha ta'ala anna hadha maksud wa hadha maksud. Dengan maksud dan tujuan di sini, Allah menginginkan menerangkan ini perkara yang diinginkan tersendiri dan itu perkara yang diinginkan tersendiri. Wa anna hadha maksud wa hadha maksud. Wa anna laha madhan wa kamalan fi hali ihtisamihi mihim alaiha. Dan bagi Maryam bahkan ada pujian dan sanjungan dan penyempurnaan dari Allah pada saat didapati keadaan Bani Israel bertengkar dan berselisih tentang keadaan Maryam alaiha. Dan juga madahan wa kamalan fi hali nasyatiha wa ibadatiha. Ada pujian pula dan penyempurnaan nikmat Allah kepada Maryam di saat keadaan dia tumbuh berkembang dan di dalam peribadatannya kepada Allah. Wa taisirillah laha umuruha. Dan demikian pula pemudahan Allah kepadanya, kepada Maryam, perkara-perkara Maryam. Yang tentunya karena Allah yang menetapkan perkara Maryam, Allah pula yang bertanggung jawab dan Allah pula yang mengambil sepenuhnya urusan Maryam. Sehingga keterangan yang seperti ini, dengan dua keadaan, dengan keadaan tersendiri-sendiri dari dua keadaan tersebut, bisa jadi ada yang diinginkan dari maksud dan ada yang dari wasilah menuju kepada maksud tersebut. Cuman di sini telah dicontohkan tadi atau sebelumnya, yaitu mengedepankan maksud terlebih dahulu, baru kemudian wasilah. Sebagaimana pada kisah Musa. Kalaupun dalam keterangan maksud dan wasilah tersebut ada kejadian-kejadian tersendiri, ada keadaan-keadaan tersendiri yang Allah inginkan penyebutannya, bisa jadi sebagai bentuk cercaan kepada siapa yang dikisahkan sebagaimana Bani Israel, dan bisa jadi sebagai bentuk pemuliaan sebagaimana yang disebutkan tentang Maryam. Tetapi mendahulukan Yang maksud ini, inilah yang lebih utama, baru kemudian yang namanya wasilah menuju kepada apa yang maksud. Apa yang dimaksudkan? Apa yang menjadi ghayah, tujuan? Apa yang menjadi maksud atau apa yang diinginkan dengan kisah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun dua kisah disebutkan berbeda, dengan satu kejadian tetapi tentunya di sana jadi walaupun disebutkan berbeda dengan dua kejadian tetapi di sana didapatkan satu yang lain saling masuk dan menerangkan terhadap perkara yang lain. Sehingga demikianlah luasnya keterangan Al-Quran, ayat Allah, ini yang disebut sebagaimana keterangan kita sebelumnya, waqadiyah dakhilun ba'duha fi dimni ba'din, masalah masuk pada sebagian yang lain, pada bahagian yang lain. Jadi masalah masuk dalam sebagian yang lain ke masalah yang lain. Tetapi sebetulnya satu kisah. Sebagaimana penyembelihan sapi dengan siapa yang terbunuh dari Bani Israel dalam pembunuhan. Demikian pula di sini Maryam dengan nikmat Allah kemudian dengan kejadiannya Allah memberikan kepadanya, meniupkan kepadanya anak, meniupkan roh, dan memberikan karunia kepada Maryam anak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa min fawaid dhalika anna taqdimal ghayat wal maqasid wan nihayat ahammu min taqdimil wasail. Dan dari fawaid juga yang didapatkan di sini, bahwasanya mengedepankan ghayat, ini yang kita katakan tadi, tujuan, wa maqasid dan maksud-maksud, apa yang diinginkan, dan nihayat, dan apa yang akhir dari perkara, itu lebih utama, lebih penting dari mengedepankan yang namanya wasilah, wasail. Fal ikhtisam, bukan ikhtisas tapi fal ikhtisam kayaknya. Fal ikhtisam min babi al wasail. Dan ikhtisam dari Bani Israel yang telah disebutkan ikhtisam Bani Israel fiha, ini dari wasilah. Jadi disebutkan dulu, disebutkan setelahnya pertikaian Bani Israel, pertengkaran. Ini dari mimbabil wasilah untuk mencapai maksud dan tujuan bahwa Maryam ini adalah orang yang mulia, orang yang utama, tidak mungkin akan berbuat perbuatan yang nista. Wa ma dzakara qablahu mimbabil maqasid, sehingga apa yang disebut sebelum terjadinya perkara Maryam dengan melahirkan anak yang Allah tiupkan padanya ruh di rahimnya, sehingga melahirkan anak tersebut, ini dari wasilah. Wa ma dzakara qablahu, dan apa yang disebutkan sebelumnya, sebelum perkara tadi, dari Allah memberikan karunia yang banyak, dia dididik dengan Zakaria dan seterusnya. Ini dari maksud bahwa inilah hamba Allah yang mulia, yaitu Maryam, dari wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam wa ahkam, dan Allah yang lebih mengetahui dan lebih mengerti keterangan-keterangannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan cukup pertemuan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.